dengan salam buat junjungan khairal anam dalam selawat yang disulam alun zikir memuji sahibul alam lembaran sirah pun berperi riwayat insan yang terpuji bersalah silah para nabi keturunan Quraisy yang melek pekerti Ahmad itu nama yang tersurat dalam Injil juga Taurat apatah lagi kitab Al-Quran ya Muhammad penutup sekalian nabi penyampai risalah suci Islam agama Dari gelita jadi cahaya Dari derita jadi bahagia Kerana dia membawa rahmat Kerana dia jua pemberi syafaat Ahmad Itu nama yang tersurat Dalam Injil juga Taurat Apatah lagi Ataupun hina Hatta dihunus Pedang kufar durjana Namun baginda Beralah tiada Kena percaya Allah tetap bersama